الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية إخواني في الدين أعزكم الله سورة إن سورة مكية Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari kiamat. Allah menamai di surah ini dengan Al-Qari'ah. Dan hari kiamat memiliki banyak nama. At-Tammah, Al-Haqqah. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya dari nama-nama Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, Yaumut Tanad, Yaumut Taghabun, Yaumud Din, banyak. Dan nama itu adalah merupakan sifat dari sifat-sifat hari kiamat. Ditanamkan keyakinan akan adanya hari kiamat agar supaya orang bersiap-siap untuk mendatanginya. Kalau orang tidak yakin akan adanya hari kiamat, dia santai-santai saja, dia ogah-ogahan, toh tidak ada sesuatu yang untuknya dipersiapkan. Barakallahu fikum. Dari usaha amal-amal soleh, tidak ada. Mati ya mati. Tapi kalau seorang meyakini bahwa di sana ada hari kiamat, ada hari pembalasan, ada sorga dan neraka, maka dia akan berusaha untuk menjauhkan dari api neraka dan meraih sorga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Biasa juga disebut dengan motor penggerak. Barakallahu fikum. Ketika orang meyakini dia akan melakukan perjalanan jauh, tentunya persiapannya akan semakin matang, semakin sempurna. Baik. Sama seperti perjalanan di dunia ini. Kalau perjalanan kita dekat-dekat saja, mungkin perbekalannya ya ala kadarnya. Baik. Tapi kalau perjalanan itu sangat jauh, ya perbekalannya tentunya lebih banyak. Lebih dia siapkan diri untuk itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-qari'ah. Baik. Al-qari'ah, qara'a itu mengetuk. Barakallahu fiik. Qara'a yakni mengetuk. Yakni mengetuk hati manusia pada saat itu dengan keadaannya yang sangat menakutkan. Barakallahu fikum. Orang yang ada pada saat itu akan ketakutan sangat. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha." وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau melihat hari kiamat itu bagaimana dahsyatnya. تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ. semua perempuan yang menyusui akan lalai dari anak susuannya. Kaget dia. Tidak lagi dia mikirkan siapa-siapa dan apa-apa. Pokoknya bagaimana mungkin, sebisa mungkin dia menyelamatkan diri. Subhanallah. Semua akan ditinggalkan. Tidak perlu jauh-jauh tentang hari kiamat. Tapi kabar tsunami saja yang pernah menimpa kita ini, barakallahu fikum, di beberapa daerah termasuk di tempat kita ini. Ketika diisukan air naik, tsunami datang. Orang pada tinggalkan motornya, mobilnya, lari kencang dia. Barakallahu fikum, mobil tidak bisa lagi dibawa, motor lagi tidak bisa dibawa karena macet. Yang ada pada saat itu bagaimana orang bisa melarikan diri. Barakallahu fikum. Ini baru cerita, barakallahu fikum, tsunami yang ternyata tidak ada. Baru setelah itu tidak ada, rame-rame ulang pencari itu motor. Subhanallah. Yang pakai sendal dilepas sendalnya, lari kencang-kencang. Ini cuma sekedar berita yang tidak tahu jelas kepastiannya. Tapi hari kiamat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, perempuan-perempuan yang menyusui akan meninggalkan anak-anak susuannya, lupa dia. Bahkan perempuan-perempuan yang hamil sekalipun akan keguguran saking takutnya. Dan kunapati manusia sempoyongan seperti orang mabuk padahal mereka tidak mabuk. Kenapa? Karena azab Allah SWT sangatlah dahsyat. Tanah goyang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik. Kisah ikhwanuna yang ada di Palu, barakallahu fikum. Ketika tsunami menghantam mereka yang sebelumnya tanah goyang. Barakallahu fikum. Memang tidak bisa berdiri orang. Karena bukan cuma sekedar goyangan seperti ini. Begini juga. Barakallahu fikum. Sehingga orang terangkat-angkat. Kemudian digoyang sedemikian rupa. Baik. Ini peringatan, barakallahu fikum, yang Allah SWT inginkan bahwa manusia meyakini ada sesuatu yang lebih hebat dari itu. Baik. Karena kenikmatan yang ada di dunia ini, ada kenikmatan yang paling hebat di sana. Nikmat apapun yang kita rasakan di dunia ini, ada yang lebih hebat di sana. Dan sesuatu yang menyakitkan kita di sini, di dunia ini, sesuatu ada yang lebih menyakitkan lagi di hari akhirat. Yaitu imma surga wa imma neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hari kiamat itu. Al-qari'ah, mal qari'ah. Baik. Tahukah kalian apa al-qari'ah itu? Tahukah kalian apa al-qari'ah itu? Allah Subhanahu wa taala menafsirkan, membeberkan kepada kita apa al-qari'ah itu? Hari kiamat itu apa, bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus." Subhanallah. "Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus." Hari itu manusia-manusia sama seperti farash. Barakallahu fikum. Ini serangga-serangga, kupu-kupu yang bertebaran. Barakallahu fikum. Berhamburan. Di sini katakan wa huwal ladzi yatasaqatu finnar. Jadi berhamburan masuk ke dalam api neraka. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah salam wal afiyah. Baik. Mengerikan sangat. Fama man saqulat mawazinuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena di sana akan terbagi menjadi dua. Baik, orang yang akan menghuni surga dan orang yang akan menghuni neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Apa tip? Jazakallahu khair. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Dan jadilah gunung-gunung ini sama seperti suf. Barakallahu bikum. Sama seperti kapas. Sama seperti kapas yang di ambil kapas sudah di cabik-cabik begitu. Kemudian berterbangan kemana-mana. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taral jibala tahsamuha jamida wa hiya tamurru marras sahab." Kau lihat gunung-gunung ini di dunia ini dalam kondisi normal, kokoh, kuat, tangguh. Barakallahu fiik. Subhanallah. Tapi di hari kiamat dia akan diperjalankan sama seperti diperjalankannya awan. Bumi ini akan menjadi rata nanti. Tidak ada yang gunungnya, tidak ada yang lembahnya. Rata. Sama seperti kapas yang dihamburkan. Subhanallah. Fama man thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat amalan kebaikannya. Karena di sana ada mizan. Mizan timbangan, timbangan amal. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nad'al mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Wa nad'al mawazin al-qist, dan kami akan pancangkan, kami tegakkan mizan, timbangan keadilan nanti di hari kiamat, dan semua akan ditimbang, buku catatan amalnya ditimbang, orangnya pun ditimbang. Barakallahu fikum. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memanjat pohon, dan sahabat yang lainnya yang ada di bawah pohon itu mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Baik. Mimma tadhakun, kata Rasulullah, kalian tertawakan apa? Taib, min diqqati saqaihi, karena kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Taib, kata Rasulullah SAW, falahuma fil mizani afqalu min jabali Uhud. Dua betis ini nanti di hari kiamat lebih berat, lebih berbobot daripada gunung Uhud. Di hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yawmal qiyamati birrajulis saminil batin fala yazunu indallahi janaha ba'udah. Didatangkan seorang yang gemuk besar, kafir, la haula wala quwata illa billah. Ditimbang dia tidak seberat, tidak lebih berat daripada sayap seekor lalat atau seekor nyamuk. Tidak ada timbangannya. Jadi yang berat itu adalah amal saleh. Baik. La ilaha illallah, ini yang lebih berat dari semua-muanya. Barakallahu fikum. Kisah seorang yang datang nanti di hari kiamat. Baik. Di hadapannya 99 sijillah. Di hadapannya 99 gunungan dosa catatan maksiat yang pernah dia lakukan. Diperlihatkan, diingatkan apa yang pernah dia lakukan. Dia mengakui semua apa yang pernah dia lakukan itu. Maka ditanyakan kepada dia, alakah hasanat, adakah engkau pernah melakukan kebaikan? dia pun sudah putus asa lah. Dia mengatakan ana tidak pernah ada, tidak lagi memiliki kebaikan. Jadi kebayang oleh dia inilah yang akan menghancurkan dia. Satu sijilla ini, satu gulungan ini maddal basar, sejauh mata memandang. Putus harapan dia. Kemudian dikatakan kepadanya, ballaka indana hasanah, bahkan engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Bitaqah, kartu. Barakallahu bikum. Tertulis padanya la ilaha illallah. Dia pun terheran, bagaimana bisa? Barakallahu bikum. Kartu ini bisa lebih berat daripada 99 gulungan catatan kejelekan ini. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan bahwa nanti di hari kiamat kebaikan itu walaupun sudah lupa pelakunya, tetap dia akan dapatkan kebaikan dari kebaikan itu. Demikian juga kejelekan, walaupun dia sudah lupa kejelekan yang pernah dia lakukan, tetap dia akan mendapatkan akibat dari kejelekan yang dia lakukan. Walaupun dia sudah lupa, akan diadakan saksi-saksi. Semuanya akan mempersaksikan dia. Badannya dia sendiri, anggota tubuhnya, kulitnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan jamadat. Jamadat ini benda-benda mati yang ada di sekitar kita akan menjadi saksi. Barakallahu fikum, nanti di hari kiamat. Kemudian diletakkanlah 99 sijilla itu, 99 catatan kejelekan di satu anak timbangan, dan kartu itu di satu anak timbangan yang lainnya. Patasyat biha, kartu ini menjadi berat dan ini menjadi ringan. Ini termasuk fadlu la ilaha illallah, fadlu tauhid. Baik. Dan ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law ataitani bi kurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik billahi syai'a la tusyrik bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfirah. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian mendatangi aku dengan dosa sepenuh langit dan bumi dengan catatan engkau tidak mempersekutukan aku dengan satu apapun, niscaya aku akan mendatangkan ampunan yang sebesar dengan itu pula. Ini dibeberkan oleh para ulama kita pada keutamaan at-tauhid. Tapi diingat, la ilaha illallah yang kita ucapkan bukan cuma sekedar ucapan. Karena orang munafikin ya fid darkil asfali minan nar juga mengucapkannya. Barakallahu fikum. Baik, dan di sana harus kita pahami ada pembatal-pembatal syahadat, pembatal-pembatal keislaman. Subhanallah. Kita kembali, barakallahu fikum. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan amalannya, kebaikannya. Baik. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada pada kehidupan yang diridhai, surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Semuanya adalah kenikmatan, yang didengar, yang dilihat, yang dirasakan, yang dimakan, diminum. Semuanya adalah kenikmatan. Fi 'ishatir radiyah. La haula wa la quwwata illa billah. Baik, dia senang di sana, dia bahagia dia di sana. Dia aman, tenteram, sentosa di sana. Wama man khaffat mawazinu. Kemudian Allah mengatakan, adapun orang-orang yang ringan timbangan amalannya. Barakallahu fikum. Baik. Lebih berat dosa-dosa yang dia lakukan. Pertanda bahwa sangat-sangat keterlaluan. Nasallahu alaihi wasallam. Betapa tidak. Baik. Umat ini diberi, barakallahu fikum, keistimewaan sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang amalan sedikit saja bisa melampaui umurnya. Amalan sedikit saja bisa melampaui umurnya. Lailatul Qadri, kalau dia sempat melakukan amal saleh di dalamnya, barakallahu fikum, maka sama seperti dia beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 tahun lebih. Barakallahu fikum. Lah umur dia belum tentu sampai itu. Ini setiap Ramadannya. Barakallahu fikum. Belum lagi Jum'atan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala yawmal jum'ati waghtasala wabakkara wabtakara thumma dana minal imami wastama'a walam yalghu kana lahu bikulli khatwatin amalu sana ajru qiyamiha wa siyamiha. Ini contoh betapa istimewanya umat ini. Tidaklah seorang ghassala wa ghtasala, ghassala ini menjimai istrinya, menjadikan sang istri harus mandi juga, wa ghtasala dianya juga mandi. Barakallahu fikum. Ada juga mengatakan wa ghassala di sini artinya mencuci kepalanya, wa ghtasala mencuci seluruh anggotanya, anggota tubuhnya. Wa bakkara, dan segera datang ke masjid. Wa betakara, dan dia sudah di masjid sebelum dimulai acara Jumat. Ibtakara artinya dia sudah di masjid sebelum acara Jumat dimulai. Jadi memang sedikit orang, separuh orang. Jadi imam sudah lama bicara, khatib sudah hampir selesai, bahkan baru pada datang. Baik. Sementara khatibnya disuruh, hendaknya khatib datang 30 menit sebelum masuk waktu. Khatibnya datang, belum ada orang-orang, hatta pengurus masjidnya sekalipun. Karena satu jam sebelumnya dia cuma datang setel murotal, balik ulang ke rumah, entah ngapain di rumah. Nanti menjelang masuk waktu Jumat baru pada datang. Ini takmirnya. Terus makmumnya atau orang jamaahnya kapan datang? Nanti setelah khatib sudah di atas. Lainnya cuma di luar ngerokok lagi. Nanti qomat baru masuk. Padahal ini keutamaan, coba lihat, perhatikan. Wa bakkara wa batakara. Dia datang dari awal-awal dan dia sudah ada di situ dalam kondisi baru dimulai acara Jumat. Barakallahu fiik. Kemudian dia memakai wewangian tentunya sebelumnya. Kemudian dia masuk masjid, kemudian dia duduk dan apa namanya? Mendengar khutbah, bukan main HP. Barakallahu fiik. Sebagian jamaah main HP sementara khutbah. Chattingan. La haula wala quwata illa billah. La jum'ata lahu. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini jumatannya. Afwan, ayat-ayat hadis itu ada sebelumnya. Wa masya wa lam yarkab. Di catatan. Dia berjalan dari rumahnya dan tidak mengendarai kendaraan. Wah, di zaman sekarang ini yo, repot juga ya, agak jauh rumahnya. Baik. Dia berjalan dari rumahnya ke masjid. Barakallahu fikum. Setiap satu langkah yang dia langkahkan sama dengan ibadah satu tahun. Ibadah satu tahun ini puasanya dengan sholat malamnya. Kurang apa? Kurang apa istimewanya umat ini? Barakallahu fikum. Kurang apa istimewanya umat ini? Betapa banyak peluang-peluang yang hatta walaupun dia tidak bisa melakukannya, dia sudah dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi, tinggal di masjid sampai waktu duha. Sama seperti pahala haji. Tamah, tamah, sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak pokoknya. Baik. Artinya ketika seorang masuk ke alam akhirat, amal solehnya tidak lebih berat daripada amal kejelekannya, berarti dia memang betul-betul sangat-sangat menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Betul-betul sangat-sangat menyia-nyiakan peluang-peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Belum lagi sholat di Masjidil Haram. Baik. Dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Terlalu banyak, terlalu banyak keistimewaan yang Allah berikan untuk umat ini. Baik. Maka barakallahu fikum, ya semestinya seorang masuk ke alam akhirat dalam kondisi tentunya pahalanya lebih banyak. Baik. Lebih apa? Lebih berat pahalanya, pahala kebaikannya. Ketimbang pahala ketimbang maksiat dan dosanya. Barakallahu fikum. Baik. Allah Subhanahu wa taala mempahalai umat ini. Satu kali berbuat Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 27 kali. Barakallahu fiik. 10 kali, 27 kali, bahkan Allah lipat-lipat kali gandakan. Dan satu maksiat adalah satu dosa. Nah, kurang apa? Masa kebaikan masih kalah? Barakallahu fikum. Kata Allah SWT, al-hasanatu bi asyri amsalih. Baik. Masa masih kalah kebaikan ini? Maka barakallahu fikum, peluang untuk kita melakukan kebaikan sangat luar biasa. Tinggal kita menjaga jangan sampai gugur kebaikan-kebaikan itu. Hancur kebaikan-kebaikan itu. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun yang ringan timbangan amalannya, taib, fa ummuhu hawiyah. Taib, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa itu? Wa ma adraka ma hiya? Taib. Tahukah hawiyah itu? Narun hamiyah. Taib, api yang sangat panas. Luar biasa, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Barakallahu fikum, hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang amal saleh yang akan mengantarkan seorang untuk masuk dalam surga atau dia masuk ke dalam neraka. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.